Mitra bisnis, Quick ING mengkritisi seluruh hasil hitung cepat atau quick count yang ditampilkan di media-media elektronik nasional. Baik itu yang menunjukkan perolehan suara sementara pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta, maupun quick count yang menunjukkan hasil perolehan suara sementara Jokowi-JK. Menurutnya, sepanjang lembaga-lembaga yang merilis hasil quick count tersebut tidak membeberkan sampel, metodologi, hingga data-data statistik yang mendasari hasil surveinya, maka kredibilitas lembaga-lembaga yang bersangkutan belum bisa disejajarkan dengan Gallup Poll yang selama ini mengawal proses pemilu di negara-negara ekonomi maju. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, berikut perbincangan Pak FM bersama Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah istilah garbage in dan garbage out pasti terjadi dalam sebuah survei quick count jika dilakukan dengan tidak benar? Ya, iya. Sampah yang masuk keluarnya sampah gitu. Jadi itu alasan-alasan saya. Mereka tidak pernah memberi penjelasan. Tidak pernah memberikan satu persatu keahliannya apa. Jadi mereka ngeritik saya atau tidak, saya tidak tahu karena saya nggak ngikutin Facebook. Mereka pada ngeritik atau pada mendukung. Mengkritik dengan ini saya berani mengatakan yang mengerti bodoh. Saya tetap pada pendirian saya, berbahaya kritiklah saya sampai habis, saya tidak akan berubah. Nah, Pak Quick, beberapa lembaga survei di tanah air menyebutkan hasil quick count-nya didasari oleh sampel yang diambil dari 2000 TPS. Menurut Bapak, apakah itu memadai? Ya enggak, terlalu kecil dan lagi segmentasinya bagaimana? Dari 2000 itu saya diatur semen yang dari desa berapa, yang tidak berpendidikan berapa, dari SMP berapa. Jadi rakyat kita kan itu ruginya enggak kira-kira. Lantas, apakah sebaiknya perhitungan quick count tidak perlu ada dalam proses pemilu kita, Pak Quick? Harus, boleh ada kalau mereka kredibel. Boleh ada kalau mereka kredibel. Ambil contoh adalah Gallup Poll di Amerika. Ya memang selalu garbage in, garbage out. Nah, garbage itu, kalau Gallup, tidak tahu saya sudah bisa dibeli atau belum. Tetapi kok rasanya sulit kalau lembaga survei di Indonesia tidak bisa dibeli. Emangnya mereka dewa? Kok hampir semua orang kena korupsi kok? Jadi, saat Bapak mengkritisi hasil quick count dalam salah satu acara di stasiun TV swasta nasional, Bapak benar-benar mengkritik seluruh hasil quick count yang ada ya, Pak? Benar. Jadi itu ada suatu, saya pun tidak tahu siapa mereka, saya kan tidak peduli siapa yang mempertanyakan. Apapun yang ditanya dari siapapun, saya jawab kebenarannya. Karena itu ada GRSI, siapapun saya nggak tahu. Dia mengatakan begitu-begitu, saya jawab ini urusannya. Urusannya seperti ini, gitu. Pendapat saya seperti ini. Gitu. Seperti penjualan rusak juga dipermasalahkan. Demikian Quick Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.